Mudah-mudahan sepasang mempelai berdua ini selalu dan selalu mendapatkan ridho dari Allah, selalu dan selalu diberkahi Gusti Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang baru, menuju ke depannya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin, subhanallah. Dan yang sangat kita hormati, Abah Afung ini seorang usahawan, memiliki konveksi tingkat nasional, sentralnya ada di ibu kota Jakarta, dan cabang-cabangnya salah satunya ada di desa Gelandang yang tercinta ini. Mudah-mudahan Abah Afung dengan usahanya senantiasa dilancarkan atas ridhonya Allah dan diberkahi atas ridhonya Allah. Berkah dalam rizki minallah, berkah dalam kesehatan, keselamatan, panjang usia, berkah dalam segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku Umi, terima kasih banyak mempelai berdua Mas Heru Ceng Rosi, terima kasih banyak ya. Matur suwun, matur suwun. Kita sambut kehadiran dari Rere Amora Monata. Ibu, permisi ya. Kalau bukan karena cinta, untuk apa aku menderita? Kering sudah air mataku karena cinta. Sudah ku coba melupakan sayang, sedih ku menatap menjadi. Rere Amora. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih. Umi Barti, subhanallah ya, ya Allah, terima kasih. Abah Afung, subhanallah, terima kasih. Putri tunggal ini, Non Rosi, ya, adalah putri dari Umi Barti sekalian dengan Abah Afung. Ya. Putri satu-satunya, putri sematawayang. Oh. Ya. Sama juga mempelai putra, oh, sama. Mas Heru, ya, juga putra tunggal. Putra jadi sama-sama, tunggal, ya, betul ya sekali. Sayang,